Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Perlu untuk kita ingat selalu, terus diulang-ulang, bahwa agama Islam, agama yang diturunkan Allah Jalla wa'ala lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi segenap manusia seluruh alam semesta, agama Islam adalah agama yang sempurna. Tujuannya mewujudkan kemaslahatan umat. Tujuannya menciptakan kehidupan yang tentram, damai, dan sejahtera. Andaikan agama Islam betul-betul ditegakkan dan diterapkan, mulai dari individu per individu, orang per orang, pastilah tujuan-tujuan tadi akan terwujud. Dan itu dimulai dari personal, sekali lagi orang per orang. Orang per orang itulah yang merasakannya secara langsung, manfaat dan sisi positif dari pelaksanaan agama Islam dengan yang sebaik-baiknya. Maka setiap syariat yang ditetapkan Allah Jalla wa'ala, semua syariat yang dituntunkan serta dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, pastilah kita bisa menemukan hikmahnya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu sempurna, terbukti, tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya kita sendiri yang meninggalkan. Contohnya begini, merebaknya dan semakin meratanya penyakit-penyakit sosial, perbuatan keji dan mungkar, kenakalan remaja, kejahatan narkoba, human trafficking, penjualan dan perbudakan manusia, kejahatan-kejahatan pidana lainnya, pencurian, perampokan, begal, sampai pada tingkatan pembunuhan, pelecehan seksual, judi, perjudian, minum-minuman keras, dan sebut lagi contoh-contoh yang lain yang selama ini kita sebut dengan penyakit-penyakit sosial itu. sebenarnya kan masuk dalam kategori perbuatan keji dan mungkar. Banyak cara dicoba, sekian metode diterapkan, dibuatlah penelitian, lokakarya, simposium, seminar, untuk mencari formula yang paling tepat untuk menyelesaikan penyakit-penyakit sosial seperti ini, termasuk juga korupsi di dalamnya. Sama, itu yang kita sebut dengan penyakit-penyakit sosial, artinya penyakit-penyakit yang merusak tatanan sosial, yang menghancurkan kehidupan bermasyarakat, yang saya sebutkan tadi sebagian kecil sebenarnya. Bisa dikatakan banyak pihak dan banyak kalangan memperdebatkan ini caranya mengatasi gimana sih. Ada yang ekstrim, ada yang lunak, ada yang acuh tak acuh dan tak peduli, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Padahal contohnya itu sudah ada, bukan hanya kira-kira, bukan pula bayangan kosong tanpa bentuk, sudah ada, terwujud, dan pernah terjadi. Kapan itu? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Penyakit-penyakit sosial kecil sekali persentasenya. Secara umum, menurut globalnya, kehidupan di sana betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang banyak diidam-idamkan, termasuk kita juga memimpikannya. Memiliki sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bentuk konkretnya itu sudah pernah ada. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metodenya atau caranya itu sangat sederhana, dalam arti sederhana. Tapi penerapannya oleh sebagian besar kita ditinggalkan. Apa itu? Pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat dengan baik, dengan benar. Orang yang tidak paham, mosok sih. Orang yang kurang mengerti akan justru mempertanyakan apa hubungannya sholat dengan penyakit sosial. Ya karena dia gak beriman aja dengan ayat-ayat Al-Quran secara sempurna. Bisa jadi karena dia tidak pernah belajar sejarah yang sesungguhnya. Belajar sejarah Islam, tapi referensinya dari orang-orang kafir. Menggali sirah Islam, tapi literatur-literatur yang menulisnya orang-orang kafir. Walaupun dia ahli sejarah, walaupun dikatakan ilmuwan, mana bisa kita percaya kalau dia orang kafir? Apa yang menjamin kalau yang dia tulis itu benar? Apa jaminan dan kepastiannya kalau yang dia susun itu nyata orang kafir, mana bisa dipercaya? Itu yang jadi sandarannya, bacaan dan literatur-literatur penulisnya orang-orang kafir. Cobalah baca literatur-literatur Islam yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Islam, ulama-ulama yang terpercaya. Jangan sampai kemudian kita termakan oleh propaganda. Kalau penulis-penulis sejarah Islam itu cuma ahlul hadis, nggak ngerti sejarah sebenarnya, sehingga nggak bisa merinci dan mendetailkan. Itu upaya untuk meruntuhkan legitimasi para ulama Islam. Selama ulama itu adalah ulama besar, terpercaya, ya kita terima. Kalau dia orang kafir, walaupun dipuji dengan segudang pujian, jangan percaya. kalau untuk membandingkan supaya muncul ini loh apa ketidakjujuran dan ketidakamanahan ilmiahnya, silahkan. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat kita baca, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu ayat yang sering diulang-ulang, artinya sesungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat yang seperti apa? Salat yang dikerjakan sesuai dengan aturan, salat yang pelaksanaannya betul-betul sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam agama kita, pendidikan salat termasuk pendidikan yang sangat penting, menempati urutan nomor 2 setelah tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba itu kita perhatikan dan kita resapi pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan beliau? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan, ajaklah, kondisikan, biasakan anakmu untuk salat saat usia mereka 7 tahun. Sebelum 7 lebih baik, lebih bagus. Tapi untuk umur 7 tahun sudah masuk 7 tahun, lebih perhatikan. Umur 7, umur 8, umur 9, umur 10 kata Nabi, bila perlu pukul itu anak supaya mau sholat. Tentunya pukulan yang dimaksud di sini bukan pukulan yang apa menyakiti, bukan pukulan yang apa untuk melampiaskan emosi. Ya. Bukan pukulan apa yang menyiksa, bukan, tapi pukulan sebagai sebuah sikap dan tindakan anak bisa membaca, anak bisa memahami, oh ini maka saya harus sholat, begitu. Bukan sebaliknya, dipukul akhirnya anak sholat karena terpaksa, bukan karena sadar itu adalah ibadah. Nah, kesalahan dalam hal teknis memukul. Itu pun Nabi juga berpesan, jauhi wajah. Kalau mukul jangan wajahnya dipukul. Tepuklah pundaknya, tepuklah pahanya. Artinya ada sikap secara fisik dari kita mengingatkan sholat. Dan ingat, anak-anak kita itu bukan robot. Bukannya benda mati. Bukan patung batu. Bukan pula hasil karya yang terbuat dari pasir dan semen. Anak-anak kita itu manusia juga, punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Ketika kita mendidikkan pelajaran sholat buat mereka, bukan cuma ayo sholat, ayo ke masjid, begitu. Udah sholat belum? Awas kamu ya, kalau gak sholat. Anak-anak kita bukan robot, Pak. Anak-anak kita bukan patung batu, Bu. Anak-anak kita itu manusia. Ajak mereka bicara, terangkan sesuai bahasa. Ya. Terangkan kenapa harus sholat, kenapa mesti sholat, keutamanya apa saja. Bukan cuma ayo sholat, itu. Bukan cuma udah sholat belum. Bukan cuma ngecek, itu kan namanya ngecek, kontrol namanya, ya kan? Kalau cuma nanya udah sholat belum, itu kontrol. Ayo sholat, itu juga kontrol. Tapi di sana ada pendidikan. Ingat, pendidikan tarbiyah namanya. Jadi anak-anak dididik untuk sadar sholat. Terangkan le, do, kan begitu. Le, do, sholat. Sholat itu kewajiban kita. Rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat tubuhmu. Kamu punya mata bisa melihat. Abi punya telinga, bisa mendengar. Kita bisa bernapas nih. Kemarin lihat kan, Simbah sesak napas, dibawa ke rumah sakit terus dikasih oksigen. Iya Pak, iya Bi, iya ya, misalkan. Bernapas itu nikmatnya luar biasa. Kaki kita nih normal, bisa jalan, bisa lari. Allah sudah memberi banyak kebaikan buat kita. Maka kita harus menjalankan kewajiban kita. Salah satunya sholat. Kan begitu, itu namanya mendidik. Kalau cuma udah sholat belum? Belum, pastor, sholat. Itu mah kontrol namanya. Bukan pendidikan, bukan tarbiyah. Dan itu. Lain waktu, temanya beda. Le, Abi mau cerita nih. Apa Bi? Ya duduk dong yang baik. Kamu tahu orang buta itu gimana? Tahu, tahu. Kalau jalan pakai tongkat. Orang buta le, nggak bisa lihat. Mata kanan, mata kiri tertutup, gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Orang buta. Susah nggak hidup seperti itu? Ya susah lah Bi. Susah jelas itu. Nggak leluasa kan? Nggak tahu apa yang ada di kanan kirinya. Cuma kemampuan mendengar saja. Atau ada petunjuk. Ada suara yang mengarahkan. Kan gitu ya, Le? Iya, Bi. Kamu mau nyoba pura-pura tutup mata gini, terus kamu jalan 10 meter kira-kira, susah enggak? Susah, Bi. Coba, coba, coba. Wah, nanti nabrak, Bi. Enggak, enggak. Pelan-pelan aja. Tutup matanya. Atau Abi yang nutup matamu ya. Pakai kain, tutup matanya. Jalan. Satu langkah. Wah, gelap, Bi. Pulang, jalan, bisa enggak? Susah kan, ini ada semangka, mana? Ya cari ini ada makanan, ini cari, udah dibuka sekarang, gimana? Orang buta susah kan? Susah Bi. Nah, Abi baru mau cerita nih, ada seorang sahabat buta datang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ketemu orang buta tadi, mengatakan, Rasulullah, saya buta, apakah ada keringanan buat saya sholat di rumah? Kata Nabi Muhammad, iya, sholat aja di rumah, gak apa-apa. Sahabat itu kemudian pergi. Setelah pergi, masih kelihatan orangnya dipanggil selain Nabi. Sini, sini, sini, balik lagi. Orang buta tadi langsung balik. Kenapa, wahai Nabi? Nabi nanya, asami'tan nida? Kamu dengar azan gak? Ya dengar dong. Kata Nabi, kalau kamu dengar azan, sambut azan itu. Kamu tetap sholat berjamaah. Kan gitu, itu namanya pendidikan. Jadi anak-anak kita itu ngerti kenapa harus ke masjid, kenapa harus sholat. Bukan cuma karena disuruh bapaknya, bukan karena takut dimarahin umiknya. Bukan. Kalau cuma nyuruh, perintah, itu mah robot anaknya. Kan itu, tinggal di setel on. Jalan sana, jalan. Robot itu, patung batu namanya. Anak kita itu manusia. Diterangkan, ini begini sholat. Pahin waktu lagi nanti sholat. Rasulullah waktu perang dulu le, ya kan? Waktu perang dulu itu sholatnya sholat khauf namanya. Terangkan nih, sholat khauf itu gini. Dalam keadaan perang saja, dalam keadaan perang sholat loh ditegakkan. Gitu. Rasulullah sakit begini, Rasulullah pernah begini, Rasulullah pernah. Jadi tertanam tuh dalam akidah anak-anak kita, dalam keyakinan mereka tentang kewajiban salat. Harapannya tumbuh betul itu kesadaran salat, walaupun orang tuanya enggak ada. Dimanapun dia berada, itu sudah tumbuh kesadaran dan pengertian, saya harus salat, saya harus salat, saya harus salat, saya harus salat. Begitu. Nah, ketika hal ini sudah berjalan, pendidikan salat itu bagus, maka benarlah firman Allah Azza wa Jal, benarlah Allah dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Iya. Itu sudah ajaran Islam itu, syariat agama kita. Untuk menyelesaikan penyakit-penyakit sosial tadi. Tanamkan salat. Iya. Dikerjakan, diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mau menjauhkan generasi muda dari hal-hal yang bisa merusak mereka, narkoba, judi, kehidupan bebas, ya, seks di luar nikah, Ya. Gimana bisa kita menghindarkan mereka dari penyakit-penyakit seperti ini? Wong waktu sholat aja dilewati. Sekolah-sekolah, ya kan? Waktu sholat itu gak jadi acuan. Nanti jam 2 kan masih waktunya juga. Ya wajar kalau sekolah anak-anaknya nakal. Kenapa? Karena pencegahnya itu tidak dihidupkan. Pencegahnya tidak dihidupkan. Ini contoh ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang syariat Islam, ya, tentang berbicara tentang syariat Islam, sebenarnya pada tiap-tiap syariat itu, ya, sesungguhnya ada manfaat secara langsung untuk kehidupan kita di dunia ini. Manfaat yang berkaitan dengan ketertiban, ketentraman, kedamaian. Orang yang betul-betul memperhatikan syariat agama itu adalah orang yang tertib, disiplin, mudah diatur, sopan, gitu. Maka dalam melaksanakan ibadah, apapun ibadah itu, maka ada satu pertanyaan yang tidak boleh kita lupakan. Dari ibadah ini, manfaatnya ke kita itu apa sih sebenarnya? Apakah betul-betul bermanfaat dan kita rasakan manfaatnya, atau cuma gerakan formil tubuh badan kita aja, sholat-sholat, selesai salam-salam, tapi hikmahnya tidak terwujud? Sama juga dengan puasa. Sama juga dengan puasa. Puasa, baik puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat wajib, maupun puasa-puasa yang sifatnya sunnah, sama. Sudah berpuluh kali kita berpuasa di bulan Ramadan, untuk yang umurnya puluhan tahun, ya kan? Sudah belasan kali untuk yang lebih muda menjalankan ibadah di bulan puasa. Tiap tahun loh, tiap tahun selama sebulan lagi, seperdua belas hidup kita ini kalau dijalankan, ya, seperdua belas hidup kita ini digunakan untuk puasa. Apalagi kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, puasa apa Muharram, puasa Arafah, puasa Dawud, atau puasa-puasa 6 Syawal misalkan. Minimal seperdua belas dari hidup kita ini digunakan untuk puasa, yaitu satu bulan Ramadan penuh. Nah pertanyaannya, manfaatnya ki opo jane? Berpuluh kali kita puasa itu, manfaat yang kita rasakan secara langsung itu apa? Coba koreksi. Ada manfaatnya enggak secara langsung? Kalau enggak, berarti ada apa-apanya dengan puasa kita? Ada apa dengan puasa kita? Berarti puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu harus dicek dan dikoreksi ulang. Apa yang salah dari puasa kita? Pasti ada sesuatu yang enggak benar ini dalam puasa kita ini. Pasti ini. Kenapa? Karena ternyata manfaatnya enggak bisa kita rasakan. Padahal seharusnya orang yang berpuasa dengan benar di bulan Ramadan itu akan membentuk karakter yang baik, punya kepribadian yang bagus. Harusnya begitu. Orang yang benar berpuasa di bulan Ramadan itu akhlaknya pasti mulia, terpuji dia. Kalau tidak, ada yang salah dengan puasa kita. Coba sekarang kita cek, ya, kita periksa satu unsur saja, satu aspek dari puasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menuntun dan membimbing kita sebagai orang yang sedang berpuasa, sikap yang diambil seharusnya bagaimana ketika dihadapkan dengan potensi konflik. Ada orang mengajak berkelahi, ada orang mancing-mancing bertengkar, ada orang yang ingin mengkorek-korek emosi kita. Sedang puasa nih. Sedang puasa, ada sebab, tidak ada sebab, sama. Di sana ada pihak yang ingin membuat kita marah, emosi, tersinggung, dan akhirnya nanti berkelanjutan ke situasi yang lebih jelek lagi, berkelahi mungkin, pertengkaran, berdebat, debat kusir, padahal posisi kita sedang puasa. Nah, dalam situasi seperti ini, Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan sikap yang benar bagaimana. Kata Nabi SAW, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sa'im. Kata Nabi SAW, kalau ada orang datang mengajaknya bertengkar, memancing dia berkelahi, kata Nabi SAW, falyakul, jawab, sampaikan dengan tegas tapi sopan, inni shaim, mohon maaf, saya sedang puasa. Ini bukan riya, bukan kemudian menampak-nampakkan ibadah, bukan, tapi ini bimbingan dari Nabi SAW agar pihak tersebut menghormati, oh iya sedang puasa. Harapannya ketika sudah menghormati, emosi itu turun, amarahnya kemudian lerem, panas, dingin, akhirnya menjadi dingin dan sejuk. Semula pikirannya tertutup, kemudian akhirnya terbuka. Harapannya begitu diingatkan, ini saya sedang puasa loh. Bukan kemudian ya wis nah, nanti habis sholat isya lah, kan udah gak puasa. Atau ya sudah tak tulis, nanti pas bulan Syawal kita selesaikan urusan kita. Bukan, maksudnya saya sedang puasa. Ayo kita berlatih dan kita mengkondisikan diri untuk tahan emosi. Dan ini mari kita jaga berkelanjutan menahan emosi ini. Ini kesempatan yang baik loh, kita jaga sikap begitu. Faliyakul ini sa'id. Jadi begini, orang yang berpuasa dan puasanya benar, puasanya itu sungguh-sungguh ibadah, itu akan membentuk kepribadian yang penyabar. Itu akan membentuk karakter orang itu yang apa? Tidak mudah tersulut emosinya. Jadi coba sekarang koreksi kita masing-masing. Kita ini masih apa? Gampang marah enggak? Gitu. Temperamen apa enggak? Coba kita cek lagi diri kita ini. Mudah tersinggung enggak? Cek lagi kita sendiri. Dalam satu tahun ini, di luar bulan Ramadan, sudah berapa kali orang memisahkan kita supaya tidak bertengkar? Wis lah, berapa kali? Cek itu. Kalau ternyata hasilnya minim, ya berarti ada yang salah dengan puasa kita. Iya, lagi wingi baik. Orang tak lempar pakai batu. Lah kenapa sih? Berangkat sholat Jumat sudah rapi, pakai sarung, pakai koko putih, maning distrikane bojone. Malam baru turun hujan, air menggenang, ada lubang kolam seperti depan pasar pertanahan. Berangkat mau masjid ke Zuhud, anak muda berenggung. Bukannya menghindari lubang yang ada airnya, malah sengaja di jamping. Kena, tak teriakin, hei! Ambil batu tak lempar sama ini. Ya, berarti puasanya ada yang salah tuh. Ini masalahnya. Berarti puasanya itu ada yang salah. Harusnya Ustaz ngomong kepenak banget sih. Memang kepenak dari Ustaz ngomong. Ya, untuk kita pelajari supaya kita praktekkan. Harusnya karena kita udah puasa berpuluh-puluh kali puasa Ramadan ya. Itu tadi sabar. Yang namanya sabar itu bukan untuk kondisi-kondisi normal kan? Iya kan? Bukan untuk kondisi-kondisi normal. Sabar itu akan terasa manfaatnya, akan betul-betul kita praktekkan ketika situasi-situasi di luar kenormalan seperti contoh tadi. Iya kan? Kalau situasi biasa mah orang bisa sabar semua. Tapi kalau dalam kondisi yang demikian, ada apa, Pak? Habis waktunya? Oh, pertanyaan. Tak kira waktunya habis lah. Oh iya. Ini berdua atau biar didengar yang lain juga? Hah? Oh iya. Masaan pengen ngerti nih. Paling masaan juga sama kayak gini. Iya sama. Biar penasaran sih. Iya, yang namanya sikap sabar itu kan diungkapkan itu dalam kondisi-kondisi yang kan di luar kenormalan ya kan. Kalau situasi normal ya saya kira semua orang bisa sabar lah, iya kan. Tapi kalau dalam situasi seperti itu, nah itu pahalanya di situ tuh. Udah pakai baju putih rapi, cuma noleng apa malah itu nantang, ambil batu lempar nggak kena. Bablas sana. Akhirnya sholat Jumat cemberut aja. Gak bisa ngantuk dia mikir. Wong ngenti gak bocah kaya. Itu contoh tuh. Sabar. Wong itu tuntunannya jelas dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Falyakul inni shaim. Sampaikan. Terangkan saja. Mohon maaf, saya sedang puasa. Ada seseorang memaki-maki Al-Hasan bin Ali. Siapa itu Al-Hasan bin Ali? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali, ada orang datang menghina menyaji maki. Beliau senyum aja tuh. Kan itu. Di apa? Dipisuh-pisuilah. Kan itu. Di as orang Jogja bilang dionek-onekke. Kan itu. Diomongi apa baiklah, dengar aja santai. Selesai orang itu ngomong didengerin aja, nggak ditanggepin. Kan gitu. Dasar bang bodoh. Gitu. Pelit. Gitu. Bisa orang kayak gue, orang bisa ya. Pelit. Malas. Gitu. Semuanya macam-macam, nggak punya hati, terus udah nggak bisa ngomong lagi dia, kehabisan bahasa kan, kata-katanya udah dikuras sama dia, kata-katanya dikuras, sudah selesai, diam orang itu, Al-Hasan bin Ali mengatakan, amma anta fama abqaita syai'an, wa ma ya'lamullahu akthar. Kata Al-Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kata beliau, gak tersisa lagi ya yang ingin kamu ucapkan ya. Itu sudah mentok, sudah maksimal. Kamu harus tahu, yang Allah ketahui tentang saya lebih banyak. Artinya yang kamu sampaikan tentang saya itu masih terlalu sedikit. Sedikit banget. Kesalahan-kesalahan saya, kekurangan-kekurangan saya lebih banyak, tapi kamu gak tahu. Allah yang maha tahu. Jal kepriwe gue. Kira-kira orangnya terus emosi apa terus geblak gitu ya. Menghadapi orang sabar kayak gini, wajahnya enggak berubah. Kerut-kerutan di pipinya seperti orang enggak mengalami apa-apa gitu. Luar biasa. Ya, salaf kita. Dalam hal ini Al-Hasan bin Ali. Ya. Rahimahullahu taala. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan laqad kuntu alqar rajula minal arabi a'lamu anna fi qalbihi alayya dhagnan fa astashiruhu fa yushiru ilayya minhu biqadri ma yajiduhu fi nafsihi fala yazalu yuwassi'uni shatman wa uwassi'uhu hilman hatta yarji'a sadiqan astainu bihi fayu'inuni wa astanjiduhu fayunjiduni. Luar biasa. Sahabat Muawiyah memang dikenal orangnya penyabar. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata sahabat Muawiyah, sungguh ya, saya pernah mengenal seseorang yang saya tahu dia itu benci sama saya. Saya paham dia itu enggak suka sama saya. Saya ngerti. Walaupun demikian, saya pura-pura enggak tahu aja. Seakan-akan saya enggak ngerti. Fa astasyiruhu. Justru saya kadang-kadang datang ke tempat dia minta saran, minta masukan. Padahal saya tahu dia itu orang gak suka sama saya. Saya datang tempat dia, saya minta saran, kepriwege lah, gimana ya. Dan orang itu juga memberikan saran, kasih masukan. Tapi sesuai dengan apa namanya keadaan dia yang emang gak suka sama saya. Fala yazalu yuwassi'uni syatman wa uwassi'uhu hilman. Orang itu terus saja enggak berubah-ubah. Dia enggak suka sama saya, tapi saya tetap terus bersikap sama seakan-akan enggak tahu. Hatta yarji'a sadiqan, sampai akhirnya dia pun berubah sikap menjadi teman dan sahabat setia saya. Astainu bihi fayu'inuni. Kapanpun saya minta tolong sama dia, dia siap nolong saya. Wastanjiduhu fayunjiduni. Kapanpun saya minta bantuannya, dia pasti membantu saya. Luar biasa. Menaklukkan dengan hati ini. Ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentu. Iya kan? Hati siapa yang akan terus-menerus kaku kalau tiap hari disiram? Iya kan? Hati siapa yang terus-menerus kering kalau tiap saat, iya kan, kita berusaha untuk melembutkannya? Iya kan? Sabar, sabar. Musuh jadi teman juga. Masyaallah. Kalau kita mah teman jadi musuh. Iya kan? Karena enggak sabar. Teman dekat akhirnya bertahun-tahun enggak pernah ngomong lagi. Diem-dieman. Lebih banyak itu. Oh, jangankan berusaha menjadikan musuh jadi teman. Jangankan itu. Oh, betul-betul teman aja jadi musuh. Paham enggak maksudnya? Kan. Kok berpikir kapan musuh saya jadi teman ya? Lalu jelas-jelas teman aja akhirnya besok pagi jadi musuh. Kenapa? Karena enggak sabar. Puasanya di mana? Kan gitu akhirnya. Puasanya itu di mana? Padahal mestinya orang yang berpuasa begitu. Hikmah dan tujuannya menjadi orang yang penyabar. Ya, faliyakul ini shaim. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, beliau mengatakan, man lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin. Al-Ahnaf bin Qais ini termasuk tokoh kesabaran. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, namanya pasti ada di situ. Al-Ahnaf bin Qais, beliau mengatakan, orang yang tidak bisa bersabar mendengar satu kata, enggak sabar, ya pada akhirnya dia akan sering mendengar kata-kata yang akan menyakitkan hatinya. Ini masuk akal ini. Kalau satu kata aja kita enggak sabar, berarti kata-kata yang lain juga kita enggak akan sabar. Ini hidup itu susah sendiri. Yang membuat susah hidup bukan orang lain, kita sendiri yang menyusahkan diri. Ya kan? Orang ngomong kayak gini dimasukkan dalam hati. Lain waktu orang ngomong demikian, masuk lagi dalam hati. Sempit hati ini, penuh dengan dengan emosi. Yang rugi kita sendiri. Yang ngomong udah lupa, kita masih ingat. Dan itu. Yang ngomongin kita, mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan itu, dengan lahap makan dan minum, kita yang susah makan, susah minum. Iya. Orang yang ngomongin kita, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, ya, dia bisa tidur lelap, kita yang susah tidur. Mikirin terus. Ya. Orang yang ngomongin kita bisa cerita sana tertawa, kita terdiam karena sariawan. Mikirin kata-katanya. Ya kan? Atau asam lambungnya naik, kumat. Kenapa sih? Tega banget wonge lah. Lah kenapa? Wingi ngomongin nyong pelit. Ya Allah. Padahal tak bantu terus wonge. Masa nyong diomongi pelit. Ya udah rugi kita. Mikirin omongan, ngungkit-ngungkit kebaikan. Padahal mau ngungkit-ngungkit kebaikan itu resikonya membatalkan kebaikan itu sendiri. Iya kan? Jangan engkau batalkan amalanmu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ngungkitnya. Kan kamu udah tak bantu kemarin. Ya. Capek-capek kita ngeluarin, sudah harta kita beri, akhirnya nol. Kenapa? Diungkit-ungkit. Ya, nyundat-nyundat. Jangan. Lihat. Al-Ahnaf bin Qais memberi nasihat buat kita. Man lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin. Orang yang tidak bisa bersabar mendengar satu kata yang menyakitkan, ya pada akhirnya dia tidak akan bersabar untuk kalimat-kalimat lain yang juga pasti menyakitkan. Ya. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah itu pernah dicaci maki sama seseorang. dicaci maki, dihina, resh, pokoknya habislah. Enggak cuma menghina, enggak sebatas mencaci maki. Al-Ahnaf bin Qais diikutin dari belakang. Al-Ahnaf bin Qais ini jalan pulang ke rumah, diikutin sama orang itu. Pokoknya dicaci maki. Hatta balagha hayyahu. Sampai kampungnya, sampai rumahnya. Sampai depan rumah itu Al-Ahnaf bin Qais. Alah, masya Allah. Tersinggung aja enggak? Nahan gini aja juga enggak? Biasa, didengarkan. Padahal dicaci maki, dihina, dipisui. Ini orangnya semangat banget ini, menghina ini. Diikutin itu, oh, dari belakang. Wih bodoh, wih pelit, wih malas, macam-macam itu. Dasar kamu, dasar kamu. Diam. Sampai depan rumah, Al-Ahnaf bin Qais balik. Kata Al-Ahnaf, ya hadza, in kana baqiya fi nafsika syai'un fahatihi wan sarif. La yasma'ka ba'du sufaha'ina fatalqa ma takrah. Kata Al-Ahnaf bin Qais, saudaraku, kalau masih ada sisa yang ingin kau sampaikan, tolong sampaikan sekarang. Kemudian setelah itu silakan pulang. Jangan sampai ada orang yang sumbunya pendek, ya kan, mendengar ucapanmu, nanti dia malah membalas kamu loh. Kalau saya sabar nih orangnya. Masih ada enggak? Kalau masih, ayo sampaikan, tak dengarkan. Kalau udah selesai ya, pulanglah, kan udah selesai. Udah orangnya pulang. Luar biasa. Al-Ahnaf bin Qais, bisa enggak kita seperti itu? Harusnya bisa. Pong tiap tahun sebulan penuh puasa kok. Ya kan? Harusnya begitu. Ya, hal-hal yang membuat kita emosi itu kan banyak banget, ya kan? Orang udah pesen, mas pesen 10. 10 apa? 10 tempat tak bawa pulang es pisang hijau. Contoh aja, ya kan? Contohnya. Atau jangan es pisang hijau lah, ana wonge jan ora kepenak banget ya. Tahu crispy lah. Enggak ada ya, Mas ya? Ayam geprek pasti ada di sini. Pesan sudah. Udah dibuatin. Baru dapat 5. Mas, Sorry. Enggak jadi. Ini ada acara di sana, harus dijemput karo Batire. Eh, ini sorry. Ya Allah. Gimana coba para pedagang-pedagang? Kira-kira erosi kok erosi. Emosi apa enggak nih? Gue emosi udah 10 ini. Udah dibuat 5 udah jadi nih. Yang pesan sorry, bener. Ada urusan penting banget ya. Eh, kita pesan 5, sorry. Pergi aja dia. Kalau ada peristiwa seperti ini, gimana masalahan? Oh, Pak Takir. Assalamualaikum. Pertanyaannya, masalahan, tanungi poso apa ora? Pertanyaan kayak gitu. Ya puasa, Ramadan iya, ya wis sabar. Iya. Tahun kemarin puasa enggak? Ya puasa, bener orang medot. Ora lho. Full. Pernah batang enggak full, ya wis sabar. Itu apa namanya? Aplikasi dari puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Ini luar biasa Al-Ahnaf bin Qais ini. Iya kan? Ali ibn al-Husain, ini cicitnya Rasulullah kalau sekarang. Yang kita kenal dengan Zainal Abidin itu ya. Kiasannya orang-orang yang ahli ibadah. Ali ibn al-Husain. Jadi diceritakan, ada orang datang melapor kepada Ali ibn al-Husain, cicitnya Rasulullah. Orang tadi bilang, inna fulanan qad adzaka wa waqa'a fika. Wahai Ali, cicitnya Rasulullah, itu ada orang jelek-jelekkan kamu tuh. Menghina-menghina anda. Kata Ali bin Husain, "Fan talik bina ilaih." Ya sudah, ayo kita temui orangnya, cari dia. Bukan itu dipukulin loh ya. Digoleti ora untuk diajak gelut ora. Ya sudah kita cari orangnya. Fan talaqa ma'ah wa huwa yara annahu sayantasiru li nafsihi. Orang tadi yang si pelapornya langsung, "Ayo kita cari." Si pelapornya ini dalam bayangan dia, ini pasti Ali bin Husain akan membela diri nih. Falamma atahu qala, ketika udah ketemu sama yang dimaksud, qala ya hadza in kana ma qulta fiyya haqqan faghafarallahu li wa in kana ma qulta fiyya batilan faghafarallahu laka. Setelah ketemu sama si pencela, sama penghina ini, ya, Ali bin Husain, ya, yang dihina ditemani pelapor mencari yang menghina, ya kan? Setelah ketemu sama menghina, kata Ali bin Husain, padahal si pelapor tadi dong, sepanjang ini ribut nih. Ternyata kata Ali bin Husain, saudaraku, kalau memang yang Anda katakan tentang saya itu benar, saya berharap semoga Allah mengampuni saya. Sebaliknya, kalau yang Anda ceritakan tentang saya itu tidak benar dan tidak sesuai, saya mohon dan berdoa semoga Allah mengampuni Anda. Masya Allah. Nggak dibawa ke polisi sambil bawa barang bukti gitu, screenshot-screenshotan isi Instagram, Facebook, sama WA. Ini Pak sudah menghina saya ini Pak. Nggak. Tanyakan puasa tahun kemarin, puasa enggak itu. Oh ini ya, silakan bawa contoh ulama salaf atau enggak, gitu aja. Ingin mengikuti Rasulullah apa enggak? Maafkan sudah. Urusan pribadi kok. Urusan pribadi kenapa harus diperpanjang? Kalau menista agama lah beda ceritanya. Kalau menghina syariat Islam ya lain perkara. Tapi kalau yang dihina kita, pribadi kita, adalah contohlah para ulama salaf. Begitu. Masih Ali ibnul Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kana Ali ibnul Husain rahimahullah kharijan minal masjid. Ali ibnul Husain cicitnya Rasulullah itu pernah keluar dari masjid, falakiyahu rajulun fasabba, ada orang datang terus mencaci maki, menghina begitu. Fatharat ilaihil abidu wal mawali. Ini cicitnya Rasulullah, ini punya pelayan, punya budak, punya pengawal, ini rombongan. Rombongan yang bersama Ali ibn Husain marah, ingin apa? Artinya ada reaksi di situ. Tetapi apa? Faqala Ali ibn Husain mahlan 'ala ar-rajul. Ali ibn Husain justru mengatakan, "Sabar. Tenang, tenang, jangan terpancing." Padahal yang lain udah marah nih, udah emosi. Ya kan? Apa namanya? Tuannya, junjungannya yang dihormati dicaci maki sama orang, kok diem? Terpancing emosinya. Summa aqbala 'ala rajul, Ali ibn Husain cicitnya Rasulullah kemudian menemui orang tersebut, faqala, kata Ali ibn Husain, ma sutira 'anka min amrina akthar, alaka hajatun nu'inuka 'alayha. Ali ibn Husain dengan penuh kesabaran, bukan biasa, kata Ali ibn Husain, saudaraku, Anda harus tahu kejelekan-kejelekan saya yang tidak kamu tahu lebih banyak. Kejelekan saya yang kamu tahu itu masih sedikit. Yang tidak kamu tahu lebih banyak. Kamu punya keperluan apa? Mungkin bisa saya bantu? Gitu dong. Malah ditawarin bantuan. Masya Allah. Puasanya bagus nih. Ada yang bisa saya bantu? Fastahyar rajul. Orang itu terus malu. Fa'alqa alaihi khamisatan kanat alaihi wa amara lahu bi alfi dirham. Cicitnya Rasulullah Ali ibn Husain kemudian melepas selendangnya kayak semacam surban dari kain khamisah mahal, diberikan untuk orang tadi hadiah, tambah 1000 dirham, 1000 keping perak dikasih, nih hadiah buat kamu. Fakana rajulu ba'da dhalika yakulu ashadu annaka min awladir rasul. Sejak saat itu dan seterusnya, orang tersebut setiap kali ketemu pasti mengatakan, saya bersaksi, Anda memang anak keturunannya Rasulullah SAW. Sabar maksudnya. Lain cerita-cerita seperti ini kan harus jadi konsumsi kita. Supaya mengingatkan kita lah, banyak-banyak sabar, gak gampang emosi. Kalau misalkan sesekali, apa, dua kali emosi, tiga kali emosi, kan sesekali emosi. Duduk dua kali emosi, titik-titik tiga kali emosi masih wajar. Tapi kalau tiap saat, tiap waktu emosi, marah, emosi, marah, emosi, marah, itu berarti ada yang salah dengan puasa kita. Iya kan? Dalam satu tahun, satu bulan loh mas. Iya kan? Seper 12 loh. Seper 12 waktu kita itu digunakan untuk ibadah, puasa terutama. Nah, itu yang harus menjadi bahan koreksi kita, evaluasi kita. Ya. Setiap kali kita beribadah, manfaatnya secara langsung itu gimana sih? Kan itu. manfaatnya secara langsung buat kita itu apa? Sholat kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, haji dan umrah kita, yang langsung kita itu apa? Evaluasi dan koreksi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah beri kekuatan dan taufik buat kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang kira-kira satu pekan lagi ya. Satu pekan lagi lah kurang lebihnya. Ini ada satu pertanyaan, satu saja, jangan ditambah. Kalau kita mau bersedekah dengan maksud berbuka bersama, tapi yang kita ajak atau yang kita sedekahi ternyata orang itu tidak berpuasa, itu hukumnya bagaimana? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesuai niatannya. Kalau ternyata yang kita ajak, wah, ternyata kamu enggak puasa. Allah Maha mengetahui niat. Iya kan? Allah Maha mengetahui niat. Laka ma nawaita wa lahu ma nawa. Artinya niatannya sesuai niatanmu, niatan dia sesuai dengan niatan dia. Sama juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang zaman dulu Nabi Muhammad yang cerita buat kita. Orang sedekah malam hari cari-cari kira-kira siapa yang pantas dikasih. Orang itu pantas dikasih itu. Dikasih sedekah banyak lagi. Dikasih ini buat kamu. Ayo pergi malam-malam biar enggak ketahuan. Besok pagi masyarakat gempar, ada berita viral. Tadi malam orang kaya dapat sedekah. Wah. Ternyata orang yang dia tuju tadi orang yang enggak kaya raya, waduh, kaya raya, begitu. Akhirnya ya sudahlah, besok malam saya apa namanya sedekah lagi, cari-cari, wah itu tuh, gitu. Dikasih. Dan ya, ternyata salah orang lagi, pencuri. Besoknya lagi salah orang lagi, pezina. Diterangkan di dalam hadis tersebut itu tidak sia-sia amalannya, justru bermanfaat. Orang kaya tadi bisa jadi setelah dapat sedekah dia sadar, ya Allah saya kaya, selama ini saya gak sedekah, kok malah saya dikasih. Mudah-mudahan sadar dan taubat. Yang mencuri, yang berbuat zina juga seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti orang tadi, kita ajak dia berbuka puasa, mau gak mau kan ikut rombongan, barangkali dia malu hati, surah puasa ini. Paling tidak akhirnya ikut salat berjamaah, salat maghrib, ya kan, mungkin apa namanya sebelum buka puasa ada nasihat-nasihat sedikit, mungkin dia masuk di hatinya, barangkali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Pertanyaannya sama ya Mas An ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.